κάλυσα μου παγκουνιά. Για σαφή ποτέ τα κάλυσα μια μουρά σα με για μου και για μπαλιμίν λαμπιρουκ μανές Συγκρατάτε καβιν αρνί. Συγκρατάτε μοιρά. Βαου, κοτσάπα. Μπάνους πλαμπαχίπουν. Πατήχ λόντρα σε κήπου χίγκαν σαβακ δι σάπου κουάνγιν μπαράτ καϊβαβάν. Πεγαβασάνε πουν χιάνγ πετραβάιου. Ουτουσάν σε κην κλίγβασί. Rehing naga person nami maksad garwaan kadewi suprama. Wayana pamaksana. Kena cilaka. Patih lodra sake pura gerak di giling wesi. Prabu naga persona klintang benus saklangkung amarah ngaguda-guda. Lajeng jengkar kasur garuka. Bakal ngajorak kalayan ngadobrak lawang selapet angkep. Kantun lampah di setengahing marga sopana. Marga? Marga ikut jalan. Sopan. Sopana setengahing alas bantinga jalan. Wontuning kahyangan marjukuna di wawangkon surga manduka. Tempat gempungan para batara. Yang ngotipati lajeng haturanan Resi Kaneka Putra Resi Nurada sinareng pimpinan dewa Hyang Batara. Mekaten kedah dateng isan. Kakang Resi Nurada Auladala cuma ngalingi Inra anak yang sun Indra. Wala, putra dalam betra Indra hatur pangapunten pangresa. Sakalian Bayu menta datang. Wawa ningi dateng selika. Hey, pop, pop, pop.

sinwi sabda. Sabda unwi. Sinwi sabda. Sabda unwi. Tantana panjang pangsi sabda wala bakti deneng asli ya den karena busana maneka warna Sriti noning pasewakan busana maneka warna makuta mirakulup sinungsung tiga yang merah cahaya nira kurupu biarka di kunang-kunang Kalendra Tatun dangu-dangunipun sang nata Ratu Triloka kepino nyaur kedal dateng disan mekaten nganika Kakang Resi Narada. Aul Narada. Nun kula hunyuk sumangga Kakang Resi Narada ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana pembagi jeung rayi ulun anu katampi. Sumangga Kang Resi Narada ngakaturkeun semah pangamarcana mayang semah akang aya dina dampar sampean pangusaha. Kaping kalih teh eta tinanaon nu pikalpatan ageung sareng alit para lumaung kasuhun kapuntenan katerdang wening galih dipabu. Mangga aya pikersae naon pun anak yang Indra sareng Bayu parantos sami dumungkap nyobadanan kana panyaur jeung rayi ulun otepati kukudem akar semah sapupu Den Ratu Ningrat. Nyuk sumangga kaula Betara Indra ngaturkeun Hong Amarsana Maya. Semak kaula aya dina dampak sampean pangresa. Diterima Indra. Kaula Betara Bayu ngaturkeun semahong Amarsana Maya. Semak kaula aya dina dampak sampean pangresa. Syukur bagja Bayu. Atuh sarjana Purwajeng Rayi Kresani Malan pun Kakang Sinareng Para Putra, pimpinan para dewa. Marasanga Sareya. Hyang Indra. Ti kahyangan Tanya Maya sareng Bayu ti kahyangan. Panglawung aya pikresan naon soyogi tanaga sareng Eutan. Bujang hingga kapunut tanaga. Lara pati kasangakeun ku hanyuk marasa. Sami-sami bae. Hatur ibu nuhun ku kasoyogian jeung raka. Kakang Resi. Taula. Syukuran kakersanan ukagungan rehing dina waktos ieu urang tiasa salaman. Patih utusan tinagara Giling Wesi utusan naga percona tiasa disapu ku pangaribawa Bayu. Beres. Wuwun niki. Syariatna namprakeun dampal leungeunkeun sakatuhu. Hakekina prilu syukur kanu kagungan namung pendene kitu. Laras. Ulah kajongjonan mari numutkeun paningal dina pusaka Pancatiga Kacatrenggana naga persona bakal datang ngajorag ka sawarga tur bakal ngaruksak surga. Waduh. Indra, waduh. Kaeutik lobana dewa bakal loba nu korban sarta bakal kawalahan sanaya. Ai. Kejar meneng-meneng lara. Ya denati. Sejar meneng-meneng lara ya kenati nera isumama kagep punera amyaras hak waktosna ayeuna keneh kedah aya persiapan minta supaya baladuran raka anu 4444 sakabeh anu aya dina pimpinan Hyang Indra tatan-tatan si kepedang tamsir gara benisan rasa limpung kalayan naon rupa wawasan dewa ulah kantun oge nyihunkeun aya dina penak kayungan Kakang Resi ku anjeun oge ti payun mah urang teu ngayakeun persiapan salebeting. Sarapat tangkap di balai marakata. Leres. Kapine. Tapi aya nama menta supaya dipapak di tegara mat kapanasan ulah sena asup kasar galoka. Ayeuna. Kapine. Indra. Mawon lagi datang sarika. Siapkan para putra baladronda kasakabe. Anu 4444. Mawon lagi datang sarika. Rampung dawuh tutas pengandika jirai. Berapa angkatan kakang si. Bayu, uwon ningit datang serika, rampung tahu tutas pengerika. Junggera lumaku beragera lumampah, disaksianku kaula. Kada ingat, naga persona lain herianan. Nih. Seribu kali maksa, daya hakna kalawan daya sejarahna. Widadari dikawinkan ke bangsa buta. Sanajan kamanusia oge anugis tingkat biksu-biksu. Anugis tara sirik pidikirin panas tren duduk pak rumpak. Uwon ningit datang serika. Amit. Alah putra sekabeh pada lumampah. Ingat. sadonginipun para batara 4444 pimpinan yang resinada. Lajeng persiapan di saluaran surga roka. Sabayunin lawan serapat tangkep si kepedang tafsir karabani cerah sipul. Hadir, pada kumpul sekabeh kajaga. Ayah. Saking kahyangan Tanyumaya pimpinan para betara lajeng ngagentra para sarek saya sabatane pun betara Bayu saking panglawung Dewangi Bayu rawuh Bayu terus ditugaskan menta supaya hubungan kadewa keadilan yang Betara Wisnu anu ngancik di Kresna parantos dionang helak kali ya tapi nu ah syukur tuning Wisnu wah pangapunten kaula para sederet Betara pangapunten kaula. Aduh, sono pisan Wisnu ya.